demikian keadaannya. Semua yang kita miliki bahkan kita lemahkan, semesta alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Diucapkannya dan diungkapkannya sadaqah dalam bentuk qarz, dalam bentuk mengutangi Allah itu. Sebagai apa? Sebagai pendorong agar kita mau berbuat baik dan bersedekah. Tidak kikir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ha'antum ha'ulai tud'auna li tusbitu fi sabili wa in kum yamha wa man yadkhul fa innama yadkhul wa Allahu al-'alim wa antum al-'alim. Inilah kalian, kalian diajak untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian beri siapa? Orang sesama kalian. Dengan infak itu. Kami kumaya paham ternyata di antara kalian ada yang pikir tak mau berinfak, padahal infak yang dia keluarkan untuk dirinya sendiri. Maka barang siapa yang berlaku pikir, maka pikirannya itu akan kembali kepada. Dan dia Allah manfaat yang maha kaya, dan kalianlah yang miskin. Jadi yang lain kata Allah manfaat ayat yang menasuh antum fukara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itulah yang fakir, kalian yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah manfaat al-ghani maha kaya lagi. Dan banyak ucapan-ucapan orang Yahudi ini, barakallahu bikum, yang nampaknya menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Mereka mengatakan bahwa diri mereka adalah yang kaya dan Allah yang fakir. Ya karena alasan itu tadi, katanya Allah meminta ngutang. Padahal sekali lagi, ungkapan ini untuk menyemangati orang-orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan sanaktubu ma qalu. Kami akan catat semua apa yang pernah mereka ucapkan. Barakallahu bik. Dan ucapan-ucapan yang lainnya selain ini. Sanaktubu ma qalu. Kami akan catat apa yang mereka ucapkan dan mereka akan mempertanggungjawabkan ucapan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlahumul anbiya. Bukan ucapan-ucapan keji saja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka membunuh para nabi, para penyuruh kebenaran mereka bunuh. Taib. Udwana wa zulma. Kami akan adab mereka ini dengan ucapannya dan perbuatannya yang keji terhadap Allah dan Rasulnya. Bi ghairi haq. Tanpa hak mereka membunuh nabi tersebut. Wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Dan di hari kiamat nanti kami akan katakan kepada mereka, orang-orang Yahudi ini, dhuqu 'adzabal hariq, rasakanlah oleh kalian api yang membakar. Dari kami makan damata idihin, adab yang mereka rasakan nanti di hari kiamat itu karena hasil usaha mereka. Allah mengatakan wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan kami yang menganiaya mereka, mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Baik. Dzalika bima qaddamat aydihim. Ketika mereka dulunya di dunia mereka berlaku maksiat, berkata-kata keji terhadap Allah Subhanahu wa taala, membunuh para nabi dan rasul, bahkan penyeru-penyeru kebenaran mereka bantai. Inilah orang-orang Yahudi. Maka diadab mereka bima qaddamat aydihim. Bima di sini dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian karena apa yang kalian lakukan dulunya di dunia dari penyimpangan, kekufuran, penentangan. Wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menganiaya hamba-hambanya. Subhanallah. Mereka diajak untuk berislam, mereka enggan dengan berbagai macam alasan. Alasan demi alasan mereka ungkapkan, mereka utarakan sekedar untuk menghindari mengimani dan mengikuti Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Alasan yang tidak bisa diterima. Kata mereka, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Orang-orang Yahudi mengatakan, sungguh Allah telah mengingatkan kami, Allah mengajari kami, menuntun kami, alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar, bahwa kami tidak akan beriman kepada seorang rasul pun sampai rasul itu mengajarkan kepada kami, memperlihatkan kepada kami bahwa semua sedekah lillahi subhanahu wa ta'ala, baik, ketika dipersembahkan untuk Allah maka akan datang api dari langit untuk memakan sedekah itu. Dan ini di zaman dahulu. Di ajaran Nabi kita Muhammad SAW tidak ada ini. Hatta ghanimah yang dulunya di umat-umat terdahulu, ketika mereka selesai perang, ghanimah harus mereka kumpulkan dan mereka menunggu api dari langit. Barakallahu fikum. Ketika jihadnya mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghanimah terkumpul semuanya, tidak ada penyelisihan, maka tanda bahwa amal saleh berupa jihad yang mereka lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah diturunkannya api dari langit dan memakan ghanimah tersebut. Di syariat kita ini sudah tidak ada lagi yang demikian itu. Barakallahu bikum. Ghanimah dibagi-bagi untuk kaum muslimin, untuk para prajurit dan untuk kepentingan yang lainnya. Subhanallah. Infak juga diserahkan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang-orang kayanya dan diserahkan kepada orang-orang fakirnya. Ini cuma sekedar alasan untuk mengelak dari kalangan orang Yahudi bahwa Allah mengajari kami bahwa tidak akan kami beriman kepada seorang nabi pun kecuali dia mengajarkan ini, bersedekah, dan akan ada nanti api yang turun dari langit untuk melalap habis sedekah itu. Maka Allah mengajari rasulnya untuk membantah mereka ini. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum. Falima qataltumuh? Katakan kepada mereka, wahai rasul, wahai Muhammad, sungguh telah datang kepada kalian rasul sebelum aku, bil bayyinat, dengan keterangan, dengan burhan, wa bil ladzi qultum, dan seperti apa yang kalian lakukan, kalian untuntut. Yani kalau bersedekah dikumpulkan akan turun api dari langit untuk memakan sedekah itu. nabi-nabi dan rasul yang seperti ini yang kalian inginkan dulu sudah ada, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Falima qataltumuhum? Terus kenapa kalian tetap membunuhnya? Kalau itu menjadi persyaratan imannya kalian. Sudah ada rasul-rasul sebelum aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dengan syarat-syarat yang kalian minta sendiri. Lalu terus kenapa kalian membunuhnya dan tidak mengimaninya? Jadi alasan kalian yang seperti ini cuma sekedar alasan yang mengada-ada. Tidak bisa diterima. Fali maqataltumuhum? Kenapa kalian membunuh Nabi itu? Jelas-jelas datang kepada kalian sebagaimana yang kalian inginkan. Nabi yang ketika bersedekah akan ada api dari langit untuk melalap habis sedekah itu. La haula wa quwwata illa billah. Datang kepada kalian Nabi Dawud itu dengan mukjizat-mukjizat yang kalian lihat sendiri mukjizat itu. Baik. Dengan kurban yang didatangkan, baik, dikumpulkan serta datang api untuk melalap habis. Itu yang ada di zaman nabi-nabi tersebut. Falima qataltumuhu? Terus kenapa kalian tetap membunuhnya? In kuntum shadiqin. Jika sekiranya kalian betul-betul orang-orang yang jujur. Subhanallah. Berkali-kali kejadian mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetes, menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah, itulah, inilah, itulah. Ujung-ujungnya mereka tidak menerima. Baik. Setelah mereka bertanya, ia menunjukkan bahwa siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidaklah dia kecuali seorang nabi atau seorang rasul. Semua yang mereka tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW dijawab pas dengan tepat. Ujung-ujungnya mereka mengatakan, lah terus siapa yang datang kepada engkau membawa wahyu ini wahai Abul Qasim? Rasulullah SAW mengatakan yang datang kepada aku adalah Jibril. Sama seperti nabi-nabi sebelum aku. Yang datang kepada mereka Jibril. Jadi, mereka pun mengatakan, ah itu musuh kami dari kalangan malaikat. Subhanallah. Baik. Itu alasan saja. Subhanallah. Intinya mereka tidak mau, enggan. Dan hanya beberapa orang di antara orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Keras hati mereka. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Terus kenapa kalian tetap membunuh rasul-rasul itu jika kalian benar? Alasan kalian yang seperti itu. Fa'in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz-zuburi wal kitabil munir. Fa'in kadzabuka. Allah Subhanahu wa taala menghibur rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Fa'in kadzabuka. Kalau mereka mendustakan engkau wahai rasul, wahai Muhammad, ini orang-orang Yahudi dan yang lainnya dari orang-orang kafir. Faqad kudziba rusulun min qablik. Maka rasul-rasul sebelum engkau pun sudah didustakan. Kalau engkau didustakan oleh mereka, setiap umat juga telah mendustakan nabi-nabi mereka. Ini namanya tasliyah. Hiburan menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari kata-kata kotor keji yang mereka lontarkan untuk Nabi Muhammad SAW. Usaha upaya pembunuhan dari orang kufar terhadap Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah dilakukan di setiap umat terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kata Allah SWT, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tidak ada satu ucapan pun yang mereka ucapkan untuk engkau sebagai bahan perorolokan, hinaan, ejekan, hujatan-hujatan. Barakallahu fikum. Kecuali ucapan itu sudah diucapkan oleh umat-umat sebelum engkau terhadap nabi dari mereka. Kalau mereka mengatakan engkau orang gila, majnun, sahir, tukang sihir, syair, tukang syair, dan yang lainnya, maka ucapan itu sudah diucapkan oleh setiap umat terhadap nabi-nabi mereka. Namanya tasliyah. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinat. Rasul-rasul itu telah datang membawa keterangan, mukjizat-mukjizat, hujjah-hujjah, barakallahu fikum, ayat-ayat. Subhanallah. Baik. Min qablika bil bayinat ja'u bil bayinati wa zuburi wal kitabil munir, dan kitab yang memberi cahaya sangat jelas terang mana yang hak, mana yang batil, mana syirik, mana tauhid, mana perintah, mana larangan. Barakallahu fikum. Ini ucapan orang-orang Yahudi, barakallahu fikum. Dan di setiap umat, barakallahu fikum, ada saja yang menentang. Tapi ada juga yang mengikut petunjuk. Tapi sama sekali alasan yang mereka utarakan itu tidaklah beralasan, barakallahu fikum. Sekedar untuk mengelak, la haula wa la illa billah, menghindar dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan tasliyah untuk Rasulnya bahwa ucapan yang mereka ucapkan, usaha yang mereka usahakan untuk menyakiti, bahkan membunuh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Barakallahu alaikum. Mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mendatangi mereka dengan satu urusan. Subhanallah. Kemudian mereka mengatakan, ya Abul Qasim, duduk saja di sini dulu. Kita nantikan keberadaan orang-orang, tokoh-tokoh di sini. Ayo silakan, sambil kami mempersiapkan kebutuhanmu, hajatanmu. Padahal mereka sudah membuat makar ini. Mereka sudah membuat taktik. Mereka mempersilahkan Rasulullah SAW duduk di satu tempat yang sedianya mereka tetap akan membuang sesuatu dari tempat yang tinggi, pas akan menimpa Rasulullah SAW. Mereka akan membuang batu besar dari atas. Subhanallah. Seketika datang Jibril memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka telah melaksanakan makar untuk membunuh engkau. Segera, sekarang, saat ini engkau harus berdiri dari tempatmu, meninggalkan area ini. Maka Rasulullah SAW langsung berdiri meninggalkan tempat itu. Usaha yang mereka lakukan sudah banyak. Mereka meracun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bubui daging panggang dari kambing. Mereka bubui racun untuk mereka meracun membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah Sallam memakannya, dan daging kambing itu berbicara bahwa dia ada padanya racun. Tapi dua sahabat yang terlanjur memakannya, sehingga di antara mereka, para sahabat, ada yang meninggal dunia karena racun itu. Al-muhim, usaha upaya pembunuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka telah usahakan. Jadi, jangankan menentang ajaran, bahkan mereka pengen membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini perangai buruk dari orang-orang Yahudi. terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata-kata keji terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mereka berkata-kata keji dan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari sifat-sifat buruk yang ada pada umat-umat terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi iman hati kita dengan iman, hiasan iman wa taqwa, dan senantiasa menambahkan untuk kita iman dan taqwa itu. Sayyid kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.